keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang goyang lagi New Palapang GBK Community. Matur suwun Bos. Matur suwun. Terima kasih. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Terima kasih Mas. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha, perhiasan terindah. Matur suwun Bos nggih. Oke nggih, nggih Bos, nggih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.